الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kemudian kita memasuki ayat yang ke-10 di mana Allah Tabaraka Ta'ala menjelaskan tentang keadaan kelompok yang kedua, mereka yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi." Adapun orang yang diberikan kitabnya wara'a dhahrihi, dari belakang punggungnya, ya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi." Yang diberi kitab dengan tangan kirinya. Bagaimana cara mengkompromikan kedua ayat ini? Ayat ini mengatakan kitabnya diberikan dari belakang punggungnya. Dalam ayat yang lain disebutkan dengan tangan kirinya. Nah, tidak ada pertentangan antara kedua ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa di dalam ayat ini disebutkan man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, yang diberikan kitabnya dari belakang punggungnya, tangan kanannya dibelenggu. Dibelenggu ke lehernya. Lalu kemudian tangan kirinya itu diarahkan ke belakang punggungnya. Jadi dia menerima tangan kirinya, dia menerima kitabnya dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya. Diriwayatkan dari Mujahid bin Jabr rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Tukhla'u yaduhu al-yusra min wara'i dhahrihi." Dilepas tangannya yang kiri dari belakang punggungnya. Jadi dia akan mengambilnya dengan tangan kiri dari belakang punggung. Disebutkan dalam tafsir, "Wa amma man u'tiya sahifata a'malihi min wara'i dhahrihi." Adapun yang diberikan lembaran amalan-amalannya dari belakang punggungnya, dan itu dia mengambilnya dengan tangan kirinya. Ya, siapa dia? Wa huwal kafiru billah. Yaitu orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak memiliki keimanan. Maka orang yang seperti ini pada yaumul qiyamah, ketika dia diberikan kitabnya dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya, fasawfa yad'u thubura. Naam, ay fasawfa yad'u bil halaki wa thubur. Dia akan memanggil dengan kebinasaan, ya, as-subur al-halak, ya, as-subur al-halak. Di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Furqan, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Da'au hunalika subura." Mereka menyeru ketika itu di dalam neraka jahannam, subura. Subura yani ya wailah ya subura. Ah, binasa, binasa aku, binasa aku. Nah. Wa yasla sa'ira. Ya. Wa yasla sa'ira. Wa yasla, dia akan masuk. Wa yadkhul sa'ira, neraka sa'ir. Ay wa yadkhulun nara muqasiyan harraha. dia masuk ke dalam nar, merasakan kerasnya siksaan di dalam api neraka itu. Nah, dalam qiraah Abu Ja'far Ahlul Basrah, Asim dan Hamzah, mereka membaca yasla wa yasla, ya, dengan yasla, seperti pada ayat yang lain dalam suratul Ala, yasla naral kubra, yasla. Sebahagian al-qurra mereka membaca dengan ya yang di dhammah dan shadnya di fathah. Ya di dhammah, shad di fathah, dan lam di tasydid. Gimana bacanya? Wa yusalla. Ya. Bacaan yang masyhur wa yasla sa'ira. Dalam sebagian bacaan wa yusalla sa'ira. Yusalla dari salla, yusalli tasliyah. Ya. Dalam surah Al-Waqi'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tasdiyatu jahim, tasliyah. Tsumma al-jahim sallu, sallu, ya. Dan maknanya kurang lebih yakni masuk. Masuk ke dalam naru jahannam. Dan akan merasakan kerasnya siksaan dan panasnya siksaan api neraka itu. Ini bagi siapa? Bagi al-kuffar, bagi al-fujjar, bagi orang-orang yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka sa'ir. La ilaha illallah. Ini kerugian ayuhal ikhwan. Bagaimana keadaan mereka ketika di dunia? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya dia ini yang dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka, innahu kana fi ahlihi fid dunya, sesungguhnya dia bersama dengan keluarganya di dunia masruran, bersenang-senang, bergembira ria, ay maghruran, dan kegembiraan itu kegembiraan yang menipu. Nah, ini keadaan al-kuffar, ya. Berarti mereka merasakan kenikmatan dunia. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan kenikmatan dunia ini sebagai pembeda antara yang kafir dan yang mukmin. Semua bisa merasakan. Namun yang membedakan adalah al-yawmul akhir. Hari akhirah, hari bertemu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang adanya dari kalangan mereka orang-orang kafir yang dilemparkan ke dalam api neraka, sementara keadaan mereka ketika di dunia masrura, dalam keadaan gembira. Kenapa? Mereka seakan-akan memiliki dunia. Harta mereka punya, jabatan mereka punya, apa saja yang mereka inginkan dalam kehidupan dunia seakan-akan tercapai. Bergembira dalam kehidupan dunia. Namun ternyata itu semua tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan pula kepada kita bahwa kenikmatan dunia bukanlah barometer, bukan tolak ukur untuk menjadikan kenikmatan dunia itu menunjukkan Allah cinta kepada hamba itu. Tidak sama sekali. Kenikmatan dunia yang sifatnya ni'matun dunyawiyah yang tidak ada hubungannya dengan akhirat, itu bukanlah merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum mukminin saja, namun secara umum siapapun bisa merasakan kenikmatan dunia. Karena dunia ini tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak punya nilai sedikit pun. Walau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbatan ma. Kalaulah seandainya dunia ini memiliki nilai di sisi Allah seberat sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberi kesempatan kepada orang kafir untuk meminum seteguk air. La yufakkiru fil awaqib. Dia tidak memperhatikan, tidak memikirkan akibat di hari kemudian. Yang terpenting bagi dia, dia sudah merasakan nikmatnya dunia, itu saja keinginan dia. Dia tidak berpikir bahwa masih ada perjalanan yang berikutnya setelah dunia. Dia tidak memikirkan itu. La yufakkir fil awaqib. Dia tidak memikirkan apa yang akan terjadi di hari kemudian. Dia tidak memikirkan bekal yang akan dia persiapkan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Innahu dhanna an la yahur. Sesungguhnya dia dhanna menyangka, orang ini yang tadi gembira dalam kehidupan dunia. Innahu sesungguhnya dia dhanna an la yahur ay an la yarji'a ila khaliqihi hayyan lil hisab. Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia tidak akan kembali kepada al-khaliq, kepada Allah dalam keadaan hidup untuk mempersiapkan diri menuju hari penghisaban. Itu tidak terfikirkan oleh dia. Dia mendustakan Allah. Dia menyangka bahwa kehidupan dunia itu saja. Nah, in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Ini hanyalah kehidupan dunia, kami tidak akan dibangkitkan. Nah. In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya. Kami hidup, kami mati di dunia, selesai dunia, selesai. Tidak ada hari kebangkitan. Akhirnya inilah yang akan mereka rasakan. Ya. Orang-orang yang menyangka bahwa kehidupan itu hanyalah kehidupan dunia, maghrur. Tertipu mereka. Orang-orang yang menyangka bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan dunia saja, tidak ada kehidupan setelahnya. Nah. Akhirnya hari kiamat menjadi hari penyesalan bagi mereka. Yaumul hasrah. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah apa yang mereka sangka itu. Ya, jadi mereka ini memang hanya menyangka-nyangka saja. Innahu dhanna an la yahur. Hanya menyangka-nyangka saja bahwa tidak akan kembali lagi kepada Allah dalam keadaan hidup, tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Itu hanya persangkaan. Wa inna dhanna la yughni min al-haqqi syai'a. Dan sesungguhnya prasangka itu tidak memberi manfaat sedikit pun dari kebenaran. Ya kawadhan fa inna dhanna akdzabul hadits. Bala, maka Allah Subhanahu wa taala membantah. Tidak demikian keadaan. Inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa saja yang dilakukan oleh hamba ini. Bala sayu'iduhu Allahu kama bada'a. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan dia sebagaimana Allah menciptakan permulaannya. Wa yujazihi 'ala a'malihi, dan Allah akan membalas atas amalan-amalannya. Inna rabbahu kana bihi basiran 'aliman bihalih. Sesungguhnya Rabb-nya Maha melihat, Maha mengetahui tentang keadaan hamba tersebut. Min yaumi khalaqahu ila an ba'athahu. Dari hari Allah menciptakannya awal kali sampai Allah membangkitkan. Allah tahu apa saja yang dia perbuat secara detail, secara rinci, seluruh manusia dari yang awal hingga yang akhir, bahkan jin dan manusia seluruhnya, tidak satu pun yang terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat yang ke-14, yang ke-15 ini Allah ingatkan bahwa Allah itu Maha melihat. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Allah itu Maha melihat pada hamba-hambanya. Ini menumbuhkan rasa takut ya akhwan. Ternyata apa yang kita perbuat, kadang-kadang kita menyangka bahwa wah, ini enggak ada seorang pun yang melihat di kegelapan malam. Ternyata ada Allah Subhanahu wa taala dari atas langit yang ketujuh mengetahui apa yang kita perbuat, mengetahui apa yang kita lakukan di malam hari. Fattaqullaha ayyuhal ibad. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alaniyah. Baik di saat sendirian, meskipun demikian pula di saat khalayak yang ramai. Tapi kita sampai pada ayat yang ke-15. Ilahuna wa'afirda'u'ana alhamdulillah rabbil alamin tafadzalu hafidhukumullah.